Rekod ya. Shalom, puji nama Tuhan, salam damai sejahtera dan penuh kasih untuk setiap kekasih Kristus dimanapun kita berada saat ini, baik di Qatar maupun di Indonesia, di Malaysia, dimanapun ataupun dimanapun kita mendengar rekaman ini lewat website gereja ataupun link WhatsApp. Tuhan memberkati kita. Wah, nggak terasa. Ya, kita di bulan ini sudah memasuki pertengahan, lewat lagi pertengahan bulan Agustus. Ya, tinggal September, Oktober, November, Desember, 4,5 bulan lagi kita sudah akan menghabiskan waktu. Ya, dari tahun 2024, di mana kita belajar hidup, ya, dalam kasih Tuhan, ya, belajar mengenal karakter Allah, ya, khususnya di bulan Agustus ini kita belajar tentang His wonders. Haleluya. Tuhan memberkati kita dengan rancangan yang dahsyat. Tuhan memberkati kita dengan segala apa misi agung, tujuan yang mulia, panggilan yang mulia, tapi pada saat yang sama dia juga menyediakan, memampukan kebutuhan kita dan kemampuan kita untuk memenuhi panggilan dia dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan begitu mau kita hidup waktu dalam panggilan dia, kita mengenal ya, hidup dalam panggilan Tuhan itu perlu mengenal ya, Tuhan itu Allah yang mau memberikan. Minggu lalu kita belajar, besok aku akan melakukan wondrous thing, hal-hal yang ajaib. Tuhan menjanjikan kita kemenangan demi kemenangan. Joshua dipimpin Tuhan, ya, Joshua mengalami kekalahan, tapi Tuhan memberikan mereka kemenangan kembali. Joshua diajar Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau belajar tentang kemegahan, keagungan Tuhan dalam hidup kita, untuk mengalami terobosan dalam hidup kita, kita harus dekat dengan Tuhan. Kuncinya bukan mengejar berkatnya, bukan mengejar penyediaannya, perlindungannya, atau pimpinannya. Boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya penyediaan Tuhan, perlindungan, dan pimpinan Tuhan itu nggak perlu dicari. Karena itu akan mengikuti kita. Seperti Daud bilang, ya kan, kebaikan Tuhan mengikuti aku sampai seumur hidupku. Yang dicari apa? Yang dicari sumbernya, Allahnya yang memberkati kita. Sumber dari berkat itu yang perlu kita dekat dan membangun hubungan. Ya. Di Matius berapa itu? Ya, kemarin baru hari ini kita baca, pastor baca satu pasal satu hari, satu pasal Matius, Markus, Yohanes, sama Lukas. Ini udah putaran yang ke 6, saudara. Ya, 6 kali mutar di situ. Ya, hari ini belajar tentang pasal 8 itu mengena sekali di Matius 8 ayat 34 ya. Ini contoh Tuhan kita itu memang karakternya demikian. Dia akan melakukan yang terbaik. Tapi dia tidak mau kita mengkompromikan kebenaran. Contohnya gini. Ya, di Matius 8 kita belajar di ayat 34 itu ya. Sebelum ayat 34 itu ya, kita belajar ada satu orang yang kerasukan setan, benar? Dan dia mengamuk, besi dipatahkan dan waktu ketika Tuhan Yesus mau melepaskan roh jahat dari orang gila itu, ini setannya sendiri ngelihat ada kawanan babi dan pindahin ke sana. Dan kita tahu ya jumlahnya, rohnya itu banyak rupanya. Ya, bayangin ya, dengan jumlah besar babinya itu dimasuki roh jahat itu, akhirnya mereka lari panik, jatuh ke tebing, mati semua. Bagi orang dunia itu secara kasat mata itu adalah sesuatu yang ajaib, benar? Ya, bayangkan ya, beribu roh jahat itu lari kepada kawanan babi itu dan lepas. Itu suatu yang keajaiban. Ya. Tapi bila kita nggak siap, kita akan melihat itu bukan kepada kebenarannya. Karena di ayat 34, ini yang berbicara banget waktu pastor ini baca ayat Matius, ini buku Matius ini udah dibaca, udah putaran yang ke-6. Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, satu hari satu pasal. Ini udah yang ke-6 kalinya. Ya. Tapi tiap kali baca selalu ada versi firman Tuhan yang begitu menggema. Ya. Nah ini dikatakan di sini, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Seluruh kota keluar. Rupanya, kalau kita belajar, itu babi-babi itu ternak mereka, mata pencarian mereka. Mereka menghargai nilai babi itu sebagai mata pencarian mereka. Mereka rela sebenarnya orang gila itu tetap gila. Jiwa di mata Tuhan berharga lebih dari ribu, 1.000 babi. Pada amin. Tuhan menghargai jiwa di atas ciptaan Dia yang lainnya. Kita ini diciptakan Tuhan dengan penuh keajaiban. Tuhan menciptakan banyak manusia, apa, hewan, tumbuh-tumbuhan di udara, di laut, di darat, matahari, terang, ya, laut dipisah dengan bumi, tapi hanya satu ciptaan yang dikatakan sungguh amat baik dan menurut rupa image Tuhan, menurut rupa Allah, hanya manusia, ya. Jadi Tuhan itu mampu melakukan yang ajaib. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap menerima keajaiban Tuhan? Penduduk satu kota itu mengusir Tuhan setelah mengalami keadaan yang ajaib. Satu jiwa yang mereka lihat gila, sampai besi pun bisa dipatahkan. Tapi mereka dibebaskan, disembuhkan. Mereka tidak melihat itu sebagai mukjizat. Ya. Ada yang lebih dalam lagi mengenal, ya terlepas Tuhan Yesus pernah bilang boleh makan segala makan, tapi kita tahu sebelum Tuhan Yesus, penduduk kota itu melakukan hal yang sebenarnya bertentangan dengan hukum Taurat mereka, benar? Karena mereka jualan ternak babi. Ya, ini kita ngomong sebelum Tuhan Yesus datang ngajarin mereka. Karena Tuhan Yesus later on setelah itu akan mengajarkan mereka bahwa semua itu bukan masalah kudus atau nggak kudus. Semua yang masuk itu bisa dikuduskan. Yang keluar dari mulut manusia itu yang nggak kudus. Benar? Nah, tapi sebelum itu kita tahu peraturannya mereka nggak boleh makan babi, toh. Tapi mereka ternak babi. Dan babinya pun dimusnahkan Tuhan. Karena setannya juga mau kabur dari babi itu, takut dihardik sama Tuhan Yesus, ya. Tuhan melakukan keajaiban, tapi Tuhan juga meninggikan kebenaran firman Tuhan, ya. Bagi Tuhan, ya, babinya hangus, musnah nggak apa-apa, satu jiwa diselamatkan. Puji nama Tuhan, ya. 99 dia tinggalkan, dia cari satu jiwa. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Nggak habis-habisnya berpikir betapa ajaibnya Tuhan. Waktu Pak Sumologi mau tidur, Cili dia selalu spend waktu lebih lama karena ikut mendoakan mama kami. Ya, jadi biar tenang, setelin lagu, tapi juga terus didoakan. Dan hari-harinya ya itu bilang, ya Tuhan, Tuhan benar-benar jawab doa kami ya. Kita doanya ya Tuhan, pada waktunya Tuhan, kita belajar mau memberikan Tuhan yang penuh keajaiban itu memberikan Tuhan yang mengenal waktu, Tuhan yang memegang kendali. Biar Tuhan, waktunya Tuhan. Kita pegang janjinya, satu, jiwa diselamatkan, seluruh jiwa diselamatkan. Amin. Ya, jadi jangan pernah capek atau jangan pernah putus asa, jangan pernah kekurangan pengharapan. Pada waktunya Tuhan, hati orang yang kita doakan bisa melunak dan menerima Tuhan. Ya. Sampai namanya bercerita tadi yang disaksikan oleh Cili dia, ya, waktu itu sampai mempertanyakan kenapa waktu itu sub Muslim, ya kan? Bagaimana dengan pandangan nanti manusia kalau ganti-ganti agama? Itu bukan masalah agama, ini masalah Tuhan Yesus. Jadi gini saudaraku, Tuhan Yesus itu bisa menjamah lewat mimpi, lewat alam gak sadar, lewat kita langsung, pendengaran langsung lewat orang-orang yang dijamah Tuhan, menjamah mereka. Bisa dengan berbagai macam cara. Kita nggak bisa membatasi Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan keajaiban. Dia yang berkumandang kepada Yosua besok, ya minggu lalu, firman Tuhan, aku akan melakukan hal-hal yang ajaib. Tuhan mau kita tetap melihat hari baikku ada di depan, hari terbaikku ada di depanku, hari terobosanku ada di depanku. Nggak ada istilahnya ikut Tuhan, aku sudah melewati masa jaya. Enggak. Di dalam Tuhan, kita akan makin dekat dengan setiap jawaban doa, setiap terobosan. Mau kita sadar atau nggak sadar, orang-orang yang kita sudah komit di dalam Tuhan, suatu saat Tuhan akan penuhi janjinya. Ya. Tapi kita doa juga kepada Tuhan, kalau boleh Tuhan, selama kami hidup, kami boleh menyaksikan betapa Tuhan menjamah orang-orang yang kita kasihi. Ya, tapi kita juga harus tahu Tuhan yang menentukan waktunya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, tetap mendoakan. Nggak perlu apa, Tuhan itu nggak bisa dibatasi, ya. Pastor ingat ketika pastor mendoakan orang tua pertama kali terima Tuhan, menggebu-gebu roh penginjilannya, teleponin, waktu itu masih interlokal, nggak ada FaceTime, mahal-mahal ngomong di telepon supaya papanya itu terima Tuhan. Tapi justru kaget malah dia belum waktunya, tapi dia mengerti kenapa, dan dia senang kalau waktu itu pastor aktif di gereja. Akhirnya sampai sering fast forward 20 tahun kemudian, ya, 20 tahun kemudian, 23 tahun tepatnya, dan Tuhan jawab, ya, lewat saudara paman, bukan paman, kakak ipar. Dia jamah Tuhan, dia ajak mau ke gereja. Wow. Dan akhirnya mau dibaptis. Jadi kita doa. Ya. Nanti satu persatu Tuhan menangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rohnya dulu dimenangkan. Nanti jiwanya akan dilengkapi dengan apa? Firman Tuhan, buah roh. Jadi, ya teman-teman, kekasih Kristus, semua di sini yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kita itu ajaib. Ketika kita lahir baru, benih buah roh itu otomatis sudah di dalam tubuh kita. Lengkap ya. Benih yang namanya kasih, sukacita, dan damai sejahtera langsung di-upgrade Tuhan. Benihnya masuk. Ditanam. Bagian dari kita lahir baru. Kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kok nggak ada kerendahan hati? Kerendahan hati itu bagian dari semuanya. Orang yang harus mau gimana? Ya, yang merangkum semuanya ada dua. Yang paling susah penguasaan diri. Karena itu yang delapannya harus lengkap dulu. Tapi kerendahan hati mengambil semuanya harus dikerjakan, baru orang itu bisa rendah hati. Jadi nggak mungkin orang rendah hati tapi dia masih membenci. Orang nggak mungkin dibilang rendah hati kalau dia masih nggak sabar. dia nggak bisa dibilang rendah hati kalau dia nggak lemah lembut. Orang yang rendah hati nggak mau selalu bersemangat kalau ngomong, mesti dia yang terakhir kali ngomong. Lengkap ya. Kalau kalau kita nggak setuju, dia maunya dia yang have the final say. Dia yang terakhir kali ngomong, nggak boleh kalau dijawab lagi, dia pasti jawab lagi. Dijawab lagi, dia jawab lagi. Nah, itu nggak bisa dibilang kita rendah hati. Jadi, rendah hati itu bukan yang nggak ada di buah roh. Rendah hati itu komposit yang merangkul semuanya. Tapi memang ada urutan dari yang paling gampang ke paling susah, itu memang penguasaan diri yang terakhir. Nah, pertanyaannya, habis penguasaan diri, apa yang di-develop? Dia muter lagi. Karena penguasaan diri, aku harus penuh dengan kasih. Ya, jadi, saudaraku, waktu kita mengandalkan penguasaan diri itu, ya ini Tuhan ajaib ya. Dia kasih DNA kita untuk buah itu bertumbuh, ada tujuannya. Nanti kita masuk ke dalam tujuannya. Tapi buahnya itu, benihnya masuk. Ya. Jadi kalau kita dalam konteks mama kita terima Tuhan, ya lahir baru, itu benih itu otomatis Tuhan taruh dalam setiap dari ini. Jadi nggak ada istilah orang yang bilang gini, aku udah dari sononya nggak sabaran. Nggak bisa. Percaya deh. Karena buah roh itu pasti bertumbuh kalau ada dua hal. Yang satu, dia tetap terhubung dengan Tuhan Yesus. Caranya gimana? Tetap terhubung dengan pokok anggur, kebenaran. Kristus itu kebenaran. Berarti apa? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya itu siapa? Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan itu firman. Firmannya itu Tuhan. Semuanya itu akan ditambahkan, termasuk benih itu akan ditambah. Ya. Kedua, dia harus berakar dengan firman Tuhan. Jadi dia terkoneksi dengan Tuhan Yesus, dia berakar ke dalam firman Tuhan. Buah korma di Qatar itu buah yang sangat-sangat ajaib. Ya bayangin, korma aja ajaib apalagi manusia. Korma itu udah kaya dengan vitamin, protein, dan gulanya bisa bagus buat tubuh. Ya, bukan gula kayak gula yang chemical ya, tapi gula yang natural. Tapi dia hidup di tempat yang paling susah. Bayangin, buah yang paling bagus, ya walaupun kita sering, boleh dibilang kita jarang makan kurma, tapi kurma itu kita harus akui bahwa sangat protein tinggi dan sangat-sangat ajaib. Dia tumbuh di daerah yang paling sulit, yang gak semua tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Dan lebih ajaibnya kalau kita pelajarin, kenapa pohon kurma itu gak mudah tumbang di padang pasir yang kadang-kala suka badai angin, badai debu, badai pasir. Rupanya waktu nanam pohon korma, ya dengar baik-baik, yang menanam pohon korma, waktu korma itu benihnya ditaruh, tahu nggak saudara? Waktu ditanam benih korma itu, di atasnya ditaruhin batu-batu, saudara. Di atas tanahnya itu, setelah benihnya ditanam, tanahnya ditaruh batu-batu. Kenapa? Supaya benihnya itu ke bawah dulu. Benihnya pohon korma tumbuh ke bawah dulu, baru dia kuat naik ke atas. Ngelawan batu-batu itu disingkirkan. Kenapa? Rupanya kalau dia dikasih batu itu, dia keluarnya tuh kalau akarnya sudah kuat. Jadi pohon korma itu nggak mudah tumbang lagi badai pasir, badai debu, badai angin di Timur Tengah, karena akarnya kuat dan dalam. Tuhan mau bangun kita dengan buah roh itu. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, ketika kita berakar dalam firman Tuhan, kita akan tumbuh buah-buah roh itu. Buah Roh Kudus memang satu, tapi ada tujuh, ada sembilan dimensinya. Nah, ketika kita lahir baru, roh kita dimenangkan dengan ajaib. Hidup yang 70, 80 tahun ke atas bonus, 70 tahun ke atas bisa 80, 90, 100 itu bonus. Itu tahu-tahu langsung dapat automatic extension. Perpanjangan waktu tanpa habis-habisnya. Jadi waktu kita terima green card di Inggris, ya, izin tinggal, itu bahasa Indonesianya izin menetap di negara Inggris tanpa kesudahan. Itu izinnya. Jadi dia kayak kita dikasih status penduduk tetap. Nggak ada waktu akhirnya. Jadi selama-lamanya boleh tinggal dan kerja di Inggris. Itu namanya kayak kita diizinkan Tuhan dapat extension kehidupan kekal. Kalau Tuhan kasih kita sesuatu yang ajaib. Kehidupan kita otomatis. Nggak cuma 70, 80 tahun, 90, 100. Selama-lamanya. Roh kita diselamatkan. Jiwa kita, benih-benih diberikan, tumbuh menjadi buah roh. Nah, buah roh ini ada tujuannya. Tolong dicatat. Buah roh kudus itu tujuannya supaya kita dimampukan berubah karakter kita menjadi seperti Kristus. Kristus adalah pribadi yang lemah lembut. Walaupun dia bisa galak, tapi dia juga lemah lembut. Ingat, dia pecutin semua yang jualan di Bait Allah. Ya, tapi dia lemah lembut. Dia disiksa, dia nggak berkata apa-apa. Dia tetap bilang kepada Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Tujuannya Tuhan mau kita hidup berubah seperti Kristus. Wow, kita penuh kasih, kita penuh dengan sukacita. Karena di dalam Tuhan, ketika kita mengikuti Kristus, akan ada waktu kita dianiaya, kita dikucilkan, kita di menderita, kita menjadi korban. Ada waktunya, saudara. Bukannya masalah apakah, enggak. Tapi ada waktunya. Nah, di sini kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Tuhan mau keajaiban Tuhan dalam hidup kita menjadi suatu yang nyata. Kuncinya di sini adalah satu, dicatat baik-baik. Jangan biarkan iman kita digantikan dengan ketakutan ataupun kekhawatiran. Dengar baik-baik. Ya, semua keajaiban Tuhan, semua rancangan yang diciptakan Tuhan untuk kita alami sudah tersedia. Ya. Keajaibannya, terobosannya, mukjizatnya, bahkan kekekalan hidup pun diberikan. Itu kan yang paling mulia, benar? Kita bisa hidup selama-lamanya. Nggak terbatas lagi dengan 70, 80, 90, 100 tahun. Itu aja sudah luar biasa. Karena bukan karena kebaikan kita, tapi karena percaya iman. Nah, jadi kuncinya di sini. Dengar baik-baik. Hanya ketakutan yang menggantikan iman kita. Hati kita ini terbatas ruangannya. Kalau kita kasih kesempatan yang namanya ketakutan itu kos, you know, kos sewa tempat di hati kita, berarti area di hati kita yang punya iman itu makin dikit, benar? Nah, ketakutan itu kayak nggak ada iman, ya, kayak gelap itu. Gimana mendefinisasi, menjelaskan kegelapan? Bagaimana kita mendefinisikan kegelapan? Kegelapan adalah tidak adanya terang. Nangkep ya? Lawan kata gelap bukan terang. Enggak. Gelap itu adalah tidak adanya terang. Amin. Sama nanti ya. Neraka itu ketidakberadaan Tuhan di sisimu. Amin. Surga itu apa? Keberadaan Tuhan yang selalu ada di hatimu. Nah, ketakutan itu boleh dibilang ketidakberadaan iman. Takut itu punya teman. Takut itu punya teman. Satu namanya khawatir. Satu lagi ragu-ragu. Satu lagi rasa bersalah. Satu lagi tertuduh. Satu lagi cemas. Ya, macam-macam. Nah, firman Tuhan menjelaskan, Tuhan Yesus bilang jangan khawatir. Hidup jangan khawatir. Itu diingatkan Tuhan. Jangan khawatir. Ada lagi Tuhan Yesus bilang jangan takut. Kenapa? Karena kekhawatiran itu kayak duri, saudara. Kayak duri, semak berduri. Yang bisa merusak, menekan tumbuhnya benih buah roh tadi yang kita dapat waktu kita terima Tuhan. Tuhan sudah janjikan benih itu waktu kita terima Tuhan, kita dapat tuh 9 benih buah roh itu dalam tubuh kita. Dan dia siap tumbuh. Memang benar tumbuhnya lewat tantangan hidup, tekanan hidup, kayak buah korma tadi. Ditaruh batu-batu di atasnya supaya dia berdiri, dia bertumbuh di dalam dulu, di bawah, berakar dulu kuat, baru dia ketika cukup kuat akarnya dia mau nggak mau tumbuh ke atas. Nah, waktu dia tumbuh ke atas itu, waktu-waktu itu sampai lepas, dia jadi tumbuh, jadi yang pohon yang korma yang kuat, yang badai sekalipun nggak bisa merusak buah korma. Ya, tapi kalau kita mulai kasih kata khawatir itu masuk, khawatir itu ya, jujur ya, kenapa pastor bilang, pastor ingat Tuhan Yesus bilang jangan khawatir, karena khawatir itu membunuh iman. Khawatir itu bikin kamu gak suka cita. Khawatir itu bersifat membunuh benih, membunuh pertumbuhan. Tadinya mestinya kalian sabar karena ketakutan, karena kekhawatiran, jadi gampang gak sabar. Karena tadinya saudara udah mulai lemah lembut, tapi karena kekhawatiran, keragu-raguan, saudara jadi gak bisa lemah lembut. Gak bisa lagi murah hati, hitung-hitungan mulai. Gak bisa lagi saudara membuat kebaikan, karena saudara mulai mikirin diri sendiri. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Puji nama Tuhan. Pastor ceritakan ini karena pastor sendiri adalah bejana yang masih terus dibentuk Tuhan. Tapi pastor ingat, ya setiap kekhawatiran itu benar loh yang waktu dibilang itu benar itu fear itu false evidence appearing real. Fear, takut itu adalah bukti palsu yang kelihatan seakan-akan benar. Jadi benar tuh dibilang menurut statistik. 80% dari apa yang kamu takutkan itu nggak bakalan terjadi. Tapi dia mulai ambil kos sewa tempat di otak kamu. Dari otak turun ke hati, hati jadi nggak tenang. Banyak di tempat kerja apalagi. Kalau mau stres tuh orang gampang ternyata. Godaan untuk stres tuh gampang. Karena 80% godaan stres datang dari dirinya sendiri. Dia putar tuh masalah yang belum selesai. Dia tarik dari depan, dia tarik ke belakang. Pastor kembali lagi mau tutup dengan satu hal. Ya, untuk mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup kita, dengar baik-baik. Percayalah kepada Tuhan, punya percaya diri kepada Tuhan yang sampai ketika satu titik, ketika sesuatu terjadi dalam hidupmu di luar rencanamu, di luar keinginan hatimu, engkau tidak sakit hati. Dengar baik-baik. Punya confident, punya percaya diri di dalam Tuhan. Sampai ke satu titik, ketika saudara mengalami sesuatu dalam hidup yang tidak sesuai dengan mimpimu, hidup sesuai dengan harapanmu, engkau tidak jatuh sakit hati atau kesal atau sedih. Saudara harus punya iman seperti itu. Kalau saudara tahu itu, Gak ada waktu tempat yang seharusnya kita kasih untuk kekhawatiran. Kenapa? Contoh, banyak dari kekhawatiran itu salah satunya yang paling momok, yang paling banyak tuh apa? Pikiran orang lain terhadap kita. Benar? Itu kayak penjara sebenarnya. Kekhawatiran yang kayak penjara itu apa? Kekhawatiran bagaimana sih orang lain mikir tentang kita. Wah, itu bahaya. Kalau sekali dibuka, itu dia langsung ngontrak di kotak kita. Apa yang orang lain pikirkan kepada kita itu nentuin kita, aduh, aku harus ini, aku harus ini, aku harus ini, gengsi ini, gengsi itu. Nah, aduh, ngomong pun harus jaga. Kalau perlu, integritas dikompromikan. Jangan. Tuhan mau kita hidup penuh dengan iman. Jangan biarkan sedikit pun yang namanya khawatir dengan teman-temannya, takut, khawatir, cemas, ragu-ragu, gak percaya, nyewa tempat di hati kita. Jaga di otak kita. Caranya apa? Jaga yang dinamainya apa yang kita dengar. Kenapa? Iman yang mengalahkan takut datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Cara ngalahin takut apa? Naikin imannya. Cara dapetin iman dari pendengaran akan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Ayo, ambil. Mulai satu pasal aja satu hari. Yang paling penting yang ada Tuhan Yesusnya ngomong. Yaitu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Putar aja. Pay attention. Apalagi kalau Alkitab zaman sekarang, kalau Tuhan Yesus yang ngomong, warnanya merah. Ada versi itu, toh? Baca perkataan Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Tuhan akan mulai bukakan. Karena kita perlu hidup. Ya. Sekali lagi, Pak Sumo, mau tutup lagi. Pak Sumo, ingat, mesti ceritakan ini. Ya. Untuk tumbuh sehat di dalam Tuhan. Untuk melihat keajaiban Tuhan dalam hidup. Karena percuma kita dapat, kita dijanjikan keajaiban oleh Tuhan kalau kita ini nggak bisa menikmati dengan tubuh kita perlu makanan rohani, benar. Tapi Tuhan Yesus bilang, kita nggak hidup dari roti saja. Kita juga harus hidup dari apa? Kebenaran firman Tuhan. Berarti apa? Mana yang lebih penting? Ya, kebenaran firman Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Karena dan semuanya itu akan ditambahkan. Kamu gak usah khawatir tentang kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani itu ditambahkan. Tapi kita dahulukan rohani, kita perlu makanan. Saudara harus sehat secara rohani dan dulu sehat. Baru saudara tahu panca inderanya sehat bisa mencernakan keajaiban Tuhan demi keajaiban. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami boleh menyelesaikan kebaktian kami dengan seri keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami adalah satu-satunya ciptaan-Mu yang Kau buat sesuai dengan rupa dan wajah Allah. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami mau bertumbuh, nggak hanya jasmani kami, tapi rohani kami dengan pendengaran firman Tuhan. Engkau mau kami tumbuh sesuai dengan janji-janji-Mu ketika kami lahir baru. Dan kami akan melihat betapa Tuhan mengizinkan, memampukan kami, menumbuhkan benih-benih roh di dalam kami, sehingga kami tumbuh, buah-buah roh itu berlimpah dalam hidup kami, dan kami boleh berubah menjadi karakter seperti Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Kami percaya Tuhan, tubuh kami pun disembuhkan oleh bilur-bilurmu di kayu salib. Tuhan, keajaibanmu mengejar hidup kami, bukan sesuatu yang kami kejar, tapi keajaiban Tuhan telah Tuhan berikan kepada kami. Keajaiban terbesarmu adalah keselamatan di dalam Kristus yang telah Kau berikan kepada kami. Betapa Engkau tidak akan memberikan kembali kami keajaiban-keajaiban lainnya, termasuk kesembuhan, termasuk perlindungan, penyediaan, dan pimpinan hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan, Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.